Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita durus sulughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita sudah masuk dan kita akan masuk insyaallah Darsul Hadi Asyara ya. Pelajaran ke-11. Pelajaran yang ke-11. Baik, di sini ada sedikit cerita. Enggak panjang ya. Cerita pendek ya. Menceritakan tentang rumah saya ya, baiti gitu ya. Dan di sini banyak sekali hal yang disampaikan oleh al-muallif tentang domir ya, tentang domir, kemudian juga ada naat man'ud, kemudian juga mudhaf wa mudhafun ilaih dan yang lain-lainnya ya, dan bahasa yang digunakannya juga nanti kita akan rasakan bahasanya itu sederhana, tapi kalau kita ucapkan dan kita perhatikan itu ternyata mudah ya, bisa membentuk kisah atau cerita yang panjang ya, gitu ya. Kita akan baca bersama-sama setelah ana baca dan antum ikuti ya. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Baiti. Baiti. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Baik. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Fiha nafidhatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Wa haqibati tahta al-maktabi. Wa haqibati tahta al-maktabi. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Baik. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wa li ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik, ya. Ini adalah merupakan cerita mengungkapkan tentang keluarganya ya, tentang rumahnya dan keluarganya ya. Nah, di sini mungkin kalau baru sekilas atau baru sekali baca mungkin masih belum paham ya. Mungkin masih belum paham ya. Tapi kalau diulang lagi insyaallah, apalagi diartikan, insyaallah akan semakin memberikan pemahaman ya. Kita terjemahkan di sini ya. Dan di sini mungkin ada beberapa kata-kata yang susah atau ada kata-kata yang baru, tapi kita akan bahas insyaallah. Jadi judulnya adalah rumahku ya, baiti, rumahku. Baiti ini adalah merupakan penggabungan ya dari dua kata, dari baitun sama ana gitu ya. Baitun sama ana. Tetapi domir ana kalau digabung dengan kata benda dia tidak tetap, artinya tidak seperti itu baitu ana, tetapi berubah menjadi ya sukun kan gitu ya. Maka menjadi baiti ya. Aslinya ya di situ, ya sukun itu adalah domir ana. Ketika digabung menjadi pemilikan maka berubah menjadi baiti. Artinya rumah saya. Hada baiti. Ya, bait itu adalah termasuk isim apa? Kalau dilihat dari jenis kelaminnya atau dilihat dari sisi muzakkar dan muannasnya, bahwa baitun adalah isim muzakkar, maka kata tunjuknya yang digunakan hada. Ya, hada baiti. Ini rumah saya kan gitu. Baiti amamal masjidi. Ya, baiti amamal masjidi. Rumah saya di depan masjid. Di depan masjid. Adapun kata amama harus dibaca fathah ya. Harus dibaca fathah karena itu memang mabni dia dzaraf dzaraf makan, keterangan tempat. Amamal masjidi ya. Dan terbentuk dengan kata al masjidi yang menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Kata majmu'. Baiti jamilun, rumah saya indah atau bagus. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada kebun kecil. Nah, kalau kita gambar ini sudah ada ininya belum? Ah, sudah. Misalkan ini rumah gitu ya. Katanya hadza baiti. Baiti amamal masjid. Di sini ada masjid. Posisinya amama. Hadap-hadapan. Ya. Baiti jamilun, rumah saya indah. Ini masih hal apa namanya? Tanahnya ya, kalau rumahnya mungkin di sinilah, di tengah-tengah. Fihi hadiqatun saghiratun. Ya, di sini ada kebun kecil. Ya, mungkin di sini kebunnya. Hadiqah. Ya, biasanya di luar kan gitu ya. Fihi hadiqatun saghiratun. Ada kebun kecil. Ya, mungkin dua di sini juga kebun, pohon-pohonnya situ ya. Di depan biasanya kan kebun kecil. Nah, ini jalan ya, ini mungkin jalannya. Hadihi, kemudian berpindah ke paragraf yang kedua. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Hadihi ghurfati, ya katakanlah misalkan kamarnya di sini misalnya ya. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafizatun kabiratun. Di dalamnya, di dalam mana? Kamar. Ada jendela yang besar. Fiha nafidatun kabiratun. Ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas angin yang bagus. Ya. Di sini jendela yang besar. Ya, gitu ya, terbuka. Kemudian ada kipas angin yang bagus. Ya, di sini misalnya kipas angin yang berdiri gitu ya. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri, wahada kursi, wahada maktabi. Ini tempat tidur saya, ya tempat tidur saya. Hada sariri, wahada kursi, dan ini kursi saya, dan ini meja saya, ranjang dan meja dan kursi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, ya. Jam saya, kemudian pena saya, dan juga kitab saya di atas meja. Ya, jadi di atas meja ini ada jam saya, kemudian pena saya, pulpen saya, dan kitab saya. Ada tiga. Wahakibati tahtal maktabi. Di bawahnya ada tas. Ya, di situ ya, tas, ada tas. Dan tas saya di bawah meja. Ya, meja belajar ini. Kurang lebih ya, ini hanya penggambaran ini saja pendekatan. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamar saya terbuka di sini ya, terbuka. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Ini hadhihi ghurfati. Ya, ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Ya, hadha kemudian sariri, wa hadha maktabi, wa hadha kursiyi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Haqibati wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jadi kata-kata ini sebenarnya sudah familiar, sudah akrab, tapi kita kembangkan sendiri seperti itu ya. Memang awalnya dihafal dulu, dihafal sering apa dibaca-dibaca, akhirnya bisa ngomong kan gitu ya. Bisa menjabarkan. Kemudian beralih ke paragraf ketiga, hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudari perempuan saya. Ya. Ini masih belum digambarkan posisi-posisinya. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudara laki-laki saya besar. Wa ghurfatu ukhti shaghiratun, dan kamar saudari perempuan saya kecil. Nah, perlu dijelaskan sini. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. Berarti kamarnya hadap-hadapan ya. Katakanlah di sini misalnya, katakanlah ini apa namanya? Kamar saudara laki-laki saya. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Dan kamar saudara perempuan saya, saudari perempuan saya di depan dapur ya. Misalkan di sini apa namanya? Kamar saudara perempuan saya di sini adalah dapur, misalkan gitu ya, dapurnya di sini, ini meja makannya misalnya gitu. Nah ini kamar saudara laki-lakinya berhadapan-hadapan. Adapun kamar saudara perempuan saya di depan dapur, amamal matbah. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Nah kamar di sini yang merupakan kamar saudaranya itu adalah namanya Usamah. Saya memiliki satu orang saudara laki-laki namanya Usama. Wali uktun wahidatun, dan saya memiliki seorang saudara perempuan ismuha Su'adu. Namanya Su'ad. Abi wa ummi fitilkal ghurfatil kabirati. Bapakku dan ibu saya di kamar yang besar itu. Misalnya di sini kamar yang besarnya. Misalnya ya. Gitu. Fitilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Diakhiri dengan kalimat, saya mencintai bapak saya dan ibu saya, dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Nah, ini sedikit kisah, artinya untuk memberikan contoh kepada kita, bahwasanya dengan kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya itu bisa kita ceritakan di sini, gitu ya. Tapi selanjutnya satu orang baca satu-satu satu baris satu baris, ya. Kemudian biar semua kebagian, sebaliknya sebelahnya menerjemahkan ya. Misalnya antum akhi baca satu baris paling atas, nanti sebelahnya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan. Hadza baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Fihi hadhiqatun saghiratun. Baik. Bagus bacaannya. Sebelahnya menerjemahkan. Ini rumah saya. Rumah saya di depan masjid. Betul. Rumah saya bagus. Di dalamnya ada kebun kecil. Baik, asanta. Antum bahasa Arabnya enggak apa-apa ya. Jadi atau antum bahasa Arabnya sekarang. Yang kalimat kedua. Kalimat kedua. Salah tadi isim salahnya bukan hadza. Hadhihi ghurfati. Iya. Fiha nafidatun. Nafiza bukan nafizo. Fiha nafidatun kabiratun wa mirhatun wa mirwahatun jamilatun. Betul. Ada sarirun. Di situ ada ya tak ya sukun sariri. Ada sariri. Wa hadza kursi wa hadza maktabi. Ya, cukup. Sebelahnya menerjemahkan. Ini kamarku. Di dalam ada jendela yang besar. Dan kipas angin. Mirwah itu kipas angin. Ini nafidatun. Kalau nafidatun jendela. Kalau mirwahatunnya kipas angin. Dan kipas angin yang indah, ya. Yang bagus. Ini kamar saya. Bukan, sarir itu ranjang. Ini ranjang saya. Dan ini kursi saya. Dan ini meja. Saya. Ya, cukup. Antum bahasa Arabnya lanjutkan. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Iya. Wa hakibati tahta tahtal maktabi. Tanggung dikit lagi. Nafidatu gurfati waktu hatun. Bagus, ya. Antum terjemahkan. Jam saya dan pena saya dan kitab saya di atas meja. Iya. Dan tas saya di bawah meja. Betul. Jendela kamar saya terbuka. Bagus, ya. Bahasa Arabnya sekarang. Hadihi hurfatu akhi wa tilka hurfatu ukhti. Hurfatu akhi kabiratun wa hurfatu ukhti saghiratun. Ahsanta, bagus terjemahnya. Ini kamar saudara laki-laki saya. Betul. Dan ini itu tadika itu. Kamar saudari perempuan saya. Betul. Kamar saudara laki-laki saya sangat besar. Enggak ada sangatnya. Enggak ada. Iya, besar aja. Besar. Kamar saudari perempuan saya kecil. Kecil. Bagus, masyaallah, ya. Antum bahasa Arabnya lagi? Lanjutkan. Waktu akhi aman amama ghurfati. Betul. Wa ghurfatu ukhti. Amamal. Matbahi. Bagus. Ya, terjemahnya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi. Terjemahnya. Iya. Kamar tidur saudara laki-laki saya. Ya, betul. Kamar tidur saya. Saya. Heeh. Wa ghurfatu akhi dan ukhti. Wa ghurfatu ukhti. Dan kamar tidur saudara perempuan saya amama matbahi. Di depan depan dapur. Dapur. Iya, betul. Terus lanjutkan bahasa Arabnya. Li akhun wa wahidun. Betul. Ismuhu Usama. Usamatu. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha. Su'adu. Betul. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Li akhun wahidun. Saya mempunyai saudara laki-laki, satu saudara laki-laki. Iya. Namanya Usama. Usama. Dan saya mempunyai saudari perempuan, satu saudari perempuan. Namanya Su'ad. Namanya Su'ad, iya. Terus, itu bahasa Arabnya? Abi wa umi fi tilka ghurfatil kabirati. Iya. Bahasa Indonesianya? Bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu. Iya, betul. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirati. Sekarang antum bahasa Arabnya. Ana uhibbu abi wa umi. Iya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Bagus. Bahasa Indonesianya? Saya mencintai ibu dan bapak. Dan mencintai saudara laki-laki dan perempuan. Iya. Saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Iya. Berikutnya antum lanjutkan lagi, nggak apa-apa ya, lanjutkan lagi sampai sekarang tambah aja dua baris. Antum lagi. Iya, kembali ke atas lagi, tapi dua baris. Kalau dua baris kira-kira ini nggak beratan nggak? Satu aja dulu. Terjemahnya. Soalnya kan sudah ini. Apa sudah jadi kayak diulang lagi aja sih gitu. Dua baris ya, bisa ya? Stop coba. Betul. Baiti amama masjid. Amamal masjid. Iya. Baiti jamil. Betul. Fihi. Hadihotun. Saghiratun. Iya. Bawahnya baca lagi. Hadhihi ghurfati. Betul. Fiha. Fiha nafidatun hadiratun. Iya. Wa mirwahatun. Jamilatun. Iya. Hada sariri. Wahada. Kursiyi. Wahada. Maktabi. Ya cukup. Terjemahnya? Ini rumah saya. Rumah saya di depan masjid. Iya. Rumah saya indah. Betul. Di dalamnya ada kebun kecil. Iya. Ini kamar saya. Di dalamnya ada jendela besar. Dan kipas angin yang indah. Bagus. Ini tempat tidur saya. Dan ini kursi saya. Ini meja saya. Ya, kalau itu bahasa Arabnya. Sahati olani wakitabi alam maktabi. Iya. Hakibati tahtal maktabi. Iya. Nafidatu gurufati maktuhati. Iya, bahasa Arabnya sekarang. Antum, tanganku dan penaku dan kitabku, buku di atas meja. Iya. Dan tasku di bawah meja. Iya. Jendela kamarku terbuka. Iya. Nah, antum sekarang bahasa Arabnya, dua baris. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Iya. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Iya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Iya, antum sekarang bahasa Indonesianya terjemahkan tadi. Ini kamar saudara laki-laki saya dan itu kamar saudara perempuan saya. Kamar saudara laki-laki saya besar. Dan kamar saudara-saudari perempuan saya kecil. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Iya. Jadi itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa namanya contoh ya. Artinya kita berupaya untuk memberanikan diri bicara, artinya menggambarkan ya, walaupun kecil-kecilan gitu ya, sederhana lah gitu ya. Sebab apa? Ini merupakan wujud dari apa metode penulis seperti berani atau memulai atau melatih apa namanya kata-kata yang tidak berharokat. Jadi langsung dari awal itu kita disuruh berani untuk membaca tanpa harokat ya. Pada akhirnya kita apa namanya dihadapkan atau diberikan metode dengan cara menggambarkan seperti ini ya. Sebelum menggambarkan yang sulit-sulit, yang menjelimet dan sebagainya, ini adalah sebenarnya yang ada pada di sekitar kita, yaitu rumah kan gitu ya. Dicontohkan di sini menggambarkan rumah. Hadza baiti kan gitu ya. Baiti jamilun kan gitu ya. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi ya. Artinya ini apa namanya yang real dia di sekitar kita. Baiti jamilun ya. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun shaghiratun ya. Jadi yang namanya mudzakkar muannats kan sudah kita dapatkan sehingga kita bisa berbicara dengan lengkap. Hadza baiti. Ya. Kita praktek saja ya, walaupun nanti sambil kalau agak susah bisa di sini. Ikuti apa yang Anda baca. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Hadha sariri. Wa hadha maktabi. Wa hadha maktabi. Ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Sa'ati wa kitabi wa qalami 'alal maktabi. Sa'ati Sa'ati wa qadami wa qadami halal maktabi. Tentukan enggak apa-apa lah. Sa'ati wa qalami wa kitabi. Pas kalimat yang kedua, sa'ati wa kitabi wa qalami. Al-muhim, kita gambarkan di atas meja itu ada jam tangan, ada pulpen, ada buku kan gitu ya di atas meja. Enggak apa-apa. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wa li ukhtun wahidatun. Wa li ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Ya, ini hanya sekedar mengulang lagi. Tapi yang jelas itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami, insyaallah ya. Jadi ceritanya tadi, rumahnya bagus, kemudian di depan masjid ada kebunnya, ini kamar saya. Kamar saya ada jendela, ada kipas angin, ini ranjangnya, ini mejanya, ya, gitu ya. Di atas meja ada ini, ada pulpen saya, ada kitabnya, ada apa namanya jam ya di atas meja, di bawahnya ada tas kan gitu ya. Jendela kamar saya terbuka. Terus seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah ya, sebisa mungkin kita mengeluarkan apa-apa yang bisa kita yang sudah kita hafal kan gitu ya. Baik, di sini langsung tamarin sedikit ya. Iqra waktub. Ya, iqra waktub. Baca dan tulislah. Berikutnya berarti antum ya, nomor satu. Karena antum tadi terakhir antum ya. Nah, berarti sebelahnya ya. Sekaligus antum menerjemahkan apa yang dibaca langsung diterjemahkan. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Iya, bagus. Apa artinya? Siapa yang ada di rumah ini? Ya, hamid. Ya, di dalamnya hamid. Iya. Nah, di sini di situ ada kata atau huruf bersambung dengan domir ya. Kalau dalam pelajaran sorof sudah disampaikan. Jadi yang namanya domir, kata ganti itu bisa bersambung dengan huruf. Ya, ketika bersambung dengan huruf seperti fihi ya, maka ini hukumnya jar wa majrur gitu ya. Jar wa majrur. Mana huruf jar? Ini jar. Ini huruf jar, ini harfu jar. Harfu jarrin. Nah, kalau ininya majrur, isim majrur. Ya, ini apa namanya? Domirnya, isim majrur. Isim yang dijarkan. Nah, kalau domir bersambung dengan huruf, maka ini hukumnya bukan mudhaf wa mudhafun ilaih, bukan juga apa namanya? Kalau fi'il si kata benda kata kerja dan apa namanya? Dan maf'ulnya gitu ya, objek. Tetapi jar wa majrur. Harfu jar dan ini isim majrur. Jadi pada huruf seperti itu. Ya, kalau domir bergabung dengan huruf. Di sini contohnya adalah fihi. Nah, di sini mungkin baru muncul di sini huruf bersambung dengan domir. Fihi, hinya itu kira-kira kembali kemana? Hinya itu kembali kemana? Ke al-bait. Nah, di dalamnya. Di dalamnya ada hamid. Baik, ya. Jadi man fi hadzal baiti? Fihi hamidun. Dari apa di atas itu? Yaitu apa? Dari mulai atas. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Fihi. Nah, di situ ya. Sini baru-baru muncul kata fihi. Di dalamnya. Di dalam yang mana? Yaitu baiti. Rumah saya. Rumah saya. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Baik, nomor dua. Antum ahi agak panjang. Mada fi fil akibati. Iya. Fiha. Kita. Bi. Wa qalami. Wa daftari. Bagus. Mada fil akibati. Ya, fiha. Ya, di situ ada perubahan, tidak mesti harus hi terus, tapi bisa menjadi fiha. Manakala ada apa perbedaan atau ada yang keterkaitan dengannya. Nah, ha di situ kembalinya ke mana? Al-hakibah, al-hakibah, yaitu tas. Tas itu digolongkan isim mu'anas. Maka domirnya berubah fiha. Terjemahnya apa? Madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalam tas. Atau apa yang ada di dalam tas, nah gitu ya, bahasa apa bahasa yang simpel atau yang luasnya, apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada kitab dan pulpen dan buku. Iya, buku tulis. Di dalamnya ada kitabku dan pulpen saya dan buku tulis saya. Nomor 3, betul. Man fi as-sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Iya. Kalimatnya betul ya. Mungkin kalau perlu disempurnakan atau diingatkan, di situ ada pada kata as-sayyara adalah alifnya itu samsiyah atau ya wasol gitu ya. Oleh karena itu dibaca dengan man fis gitu ya. Langsung saja harusnya man fis sayyarati. Ya gitu ya. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya. Karena as-sayyara itu isim muannas maka seperti tadi domirnya ha fiha. Hanya kembali ke as-sayyara. Terjemahnya apa? Man fis sayyarati. Sayyara itu sayyara mobil. Tilka sayyaratun. Iya, jadi siapa yang ada di dalam mobil? Di dalamnya bapak dan ibu dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Iya, gitu. Di dalamnya ada bapak, ibu dan saudara dan saudari kan gitu ya. Maksudnya saudara laki-laki dan saudara perempuan gitu ya. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Baik, nomor 4. Man fi masjidil jama'atul ana. Ma fihi ahadun. Iya. Di situ bukan jamaah tapi jami'ah. Iya, fi masjidil jami'ati. Ma mana al-jami'ah? Universitas. Iya. Apa namanya kalau jamaah apa namanya jimnya itu dengan mim bersambung al jamaah gitu ya, itu baru al sunnah wal jamaah. Tapi kalau di sini al jamiah maksudnya universitas, bukan masjid jami. Kalau masjid jami masjid al masjidul jami gitu ya, apa namanya tidak pakai apa namanya tamar buto al masjidul jami, artinya di sini masjid jami, masjid raya gitu ya. Al-masjidul jami. Tapi kalau al-jami'ah, universitas, maksudnya apa? Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Terjemahnya apa? Siapa yang di dalam masjid universitas? Al-ana? Sekarang. Sekarang. Ma fihi ahadun. Apa artinya? Ma fihi itu maksudnya tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Ma di situ maksudnya meniadakan. Ma fihi ahad ini istilah atau apa namanya bahasa sehari-hari. Ma fihi ahad. Ma fihi gitu ya. Ma fi. Tidak ada gitu ya. Orang bilang ada enggak? Fihi? Ma fihi. Fihi? Fihi ahad? Ma fihi. Ada orang? Enggak ada. Kan gitu ya. Enggak ada orang. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahad. Ma di situ maksudnya adalah meniadakan. Manafiyah. Nah, nomor 5 terakhir. Man fi hadhil hurfati. Betul. Fiha. Mudir. Fihal mudiru. Iya, fiha al-mudiru. Siapa yang di dalam ruangan. Di ruangan ini. Yaitu adalah di dalamnya kepala sekolah atau direktur ya gitu ya. Kalau al-ghurfa di sini lebih tepatnya ruangan ya, bukan kamar tidur gitu ya. Ya, ini ruangan kantor gitu ya, ruangan kantor. Man fi hadhil ghurfati fiha al-mudiru. Baik. Kita baca sama-sama ya. Man fi hadzal baiti? Man fi hadzal baiti? Fihi Hamidun. Fihi Hamidun. Madza fil haqibati? Madza fil haqibati? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Man fis sayyarati? Man fis sayyarati? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya. Man fi masjidil jami'atil ana? Man fi masjidil jami'atil ana? Ma fihi ahadun? Ma fihi ahadun. Baik. Man fi hadhihi al-ghurfati? Man fi hadhihi al-ghurfati? Fiha al-mudiru. Fiha al-mudiru. Baik. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau bisa kita jabarkan dan kita bisa aplikasikan. Misalkan kita bertanya sama teman, kemudian kita bertanya sama anak ya, praktek gitu ya. Man fi hadhil ghurfati ya Ahmad. Kalau gitu, siapa di dalam kamar wahai Ahmad? Misalnya namanya, nama anaknya Ahmad. Fihi afiha ummi, di dalamnya ada ibuku gitu ya. Atau misalkan antum tanya ya, tanya misalkan ma fi tilkal hakibati, madza fi tilkal hakibati, apa yang ada dalam tas itu? Fiha kitabi wa qalami wa daftari, nah gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu menjelaskan tentang apa namanya huruf ya, terutama fi di situ bersambung dengan dhamir fihi fiha gitu ya. Penggunaan fihi, penggunaan fiha. Penggunaan fihi dan penggunaan fiha. Nah, itu harus dibedakan mana yang mudzakkar sama yang muannas. Baik. Jangan lupa melihat kepada apa namanya? Apa kembalinya gitu ya. Seperti tadi misalnya man fi masjidil jami'ati. Kok dijawabnya dengan ma fihi bukan ma fiha? Karena fihi itu kembali ke mana? Ke masjid apa ke al-jami'ahnya? Ke masjidnya, iya. Kalau masjid al-jami'ah, kalau al-jami'ah itu dompleng. Ke masjid, gitu ya. Jadi maksudnya, al-jami'ah itu disandarkan kepada masjid. Jadi yang utama adalah masjidnya, bukan al-jami'ahnya. Maka disebutnya, maka dijawabnya dengan mafihi. Karena kembalinya ke masjid, bukan ke jami'ahnya. Kan gitu ya. Baik. Berikutnya ikro. Ya, berikutnya ikro. Tadi sampai mana terakhir? Yang nomor 5 antum ya. Berarti antum nomor 1 baca. Uhibbu abi wa ummi. Iya. Nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Iya, di sini berkaitan dengan fiil uhibbu ya. Uhibbu itu fiil. Uhibbu itu dari ahabba yuhibbu. Fiil mudore ya. Uhibbu itu fiil mudore. Artinya saya mencintai. Saya mencintai. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti. Terus nomor 3. Uhibbu zamili, betul. Nomor 4. Oh ya, zamili siapa? Teman saya ya. Nomor 4. Antum siapa? Yang nomor 4. Oh ya, ya. Uhibbu ustazi, ya, ustazi. Ya, di sini kalau bisa di berapa? Bersambung dengan dhamir anak itu nasabnya tidak kelihatan yang mansubnya. Karena uhibbu itu kata kerja yang memansubkan kata benda berikutnya. Tapi kalau disandarkan sama ya mutakallim, dia tidak kelihatan. Tidak kelihatan alamat nasabnya. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi. Nah, di sini ketika tidak bersandarkan dengan dhamir mutakallim, kelihatan di situ nasabnya. Coba dibaca nomor 5. Uhibbullah. Uhibbulillahi. Bukan. Betul yang pertama, cuman haknya, haknya itu antum mensukunkan, tidak menjelaskan apakah kasroh, apakah fathah, apakah dhammah. Nah, pentingnya di situ. Uhibbullah. Nah, salah. Uhibbullah. Iya, karena Allah di sini dia sebagai maf'ul bihi dalam bahasa nahunya itu, dalam bahasa nahu sebagai objek. Ya, objek ya. Memang di awal dari mulai uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti tidak kelihatan itu ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya kata kerja uhibbu itu dia menasobkan kata benda yang sebagai objek. Jadi contohnya di sini uhibbullah di situ ya. Uhibbullah. Ya, gitu ya. Nomor 6 uhibbu annabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dijelaskan ya-nya itu. Ya-nya bertasdid tapi antum mensukunkan. An-Nabi gitu ya. Nah harusnya apakah An-Nabiya, apa An-Nabiyi, apa An-Nabiyu? Yang betul adalah? Iya, Uhibbun Nabiya. Uhibbun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lafad atau kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam doa di situ ya. I'tirodi ya, jadi kalimat i'tirodi itu sisipan. Yang kalimat ini ya artinya seperti radhiyallahu anhu, kemudian subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallama, barakallahu fikum, dan seterusnya, rahimahullah, gitu ya. Tetapi yang menjadi pembahasan adalah uhibbun nabiyya, gitu ya. Nabiyya itu dibaca dengan fathah. Nomor 7. Uhibbul. Lughatal. Al-Arabiyyata. Ya. Uhibbul lughatal arabiyyata. Kita baca ya. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Uhibbu Allah. Uhibbu Allah. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Ya, uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Baik. Ya, itu pelajaran ke-11. Ya, sedikit tetapi insyaallah cukup mendalam pembahasannya. Dalam arti yang pesan yang ada dalam pelajaran ini, kita harus sedikit-sedikit berani ngomong, ya. Mungkin pertama dihafal dulu, lama-lama ya dilepaslah. Ya, kita walaupun mungkin ngomong sendiri gitu ya. Hadza baiti. Baiti, kalau ngomongnya di depan yang lain kan mungkin malu kan gitu ya. Tapi ya kapan-kapan harusnya sih kalau kita mau meningkatkan gitu ya. Ya satu-satu coba cerita. Nah gitu. Coba nanti khawatir orang kali ini. Tapi ya enggak apa-apalah, dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit menggambarkan tentang rumah ya, tentang rumah. Ada pertanyaan sampai di sini? Baiti, hada baiti ila akhirih. Uhibbu akhi wa ukhti, ya. Kalau tidak ada, kita insyaallah akan sambung lagi pada pelajaran Ad-Dars Tsaniyah Asyara, ya, pada pertemuan mendatang biiznillah yang dengan pembahasan-pembahasan yang menambah lagi ya, yang berikutnya tentang pelajaran-pelajaran yang sebaiknya kita mengetahuinya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.